Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang tingkatan ketiga dari agama ini, yaitu al-ihsan. Kita sudah memasuki pembahasan tentang al-ihsan pada bagian yang pertama dari jenis al-ihsan tersebut. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, al-ihsan terbagi menjadi dua. Al-ihsan ila ibadillah au ila makhlukatillah. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, yang itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Al-ihsan bil mal, dengan harta. Wal-ihsan bil jah, dengan kedudukan atau jabatan yang dimiliki. Wal-ihsan bil ilm, berbuat ihsan dengan ilmu. Wal-ihsan bil badan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat ihsan dengan badan, dengan tenaga. Itu contoh-contoh penerapan al-ihsan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk-makhluknya. Kemudian asy-syarih, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, melanjutkan penjelasan beliau tentang jenis ihsan yang kedua. Beliau berkata, qala rahimahullahu ta'ala, wa amma bin nisbah lil ihsan fi ibadatillah. Adapun yang terkait dengan ihsan di dalam beribadah kepada Allah, ini jenis ihsan yang kedua, yaitu al-ihsan fi ibadatillah, berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu fa anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu dengan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan atau seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, sebelumnya perlu untuk dipahami, perlu untuk kita pahami dengan baik. Di sini ini merupakan lafaz hadis, ya. Nanti disebutkan hadisnya secara lengkap, yaitu hadis Jibril. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang wamal ihsan, apa itu al-ihsan? Maka Rasulullah menjawab dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Di situ disebutkan dengan Kaf at-tashbih. Ka, ya. Anta'budallaha ka'annaka. Ada lafad atau ada huruf kaf di situ. Itu disebut dengan kaf at-tashbih. Ka'annaka tarahu. Maknanya adalah seolah-olah. Seakan-akan. Ketika beribadah itu, seakan-akan atau seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan dengan kaf at-tashbih? Karena di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya annallaha la yura fi hadhihi ad-dunya, bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia ketika di dunia ini, sehingga dilengkapi dengan kaf at-tashbih, seolah-olah. Karena tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia ini dengan hakikat. Melihat Allah secara hakiki dengan kedua mata. Itu tidak bisa terjadi di dunia. Hanya bisa terjadi di akhirat nanti, ya. Di jannah ketika Allah menampakkan dirinya kepada kaum mukminin, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran atau kajian usul as-sunnah. Naam, jadi itu makna huruf ka, kaf di situ, ya. Ka'annaka, itu kaf at-tashbih. Baik, kita lanjutkan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hadhihi al-ibadatu ay ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarahu ibadatu talabin wa syauqin. Dan ibadah yang seperti ini, ya, yaitu ibadah seorang hamba ketika dia beribadah kepada Rabbnya, kaannahu yarahu, seolah-olah atau seakan-akan dia melihatnya, melihat Allah, itu disebut dengan ibadatu talabin wa syauqin, ibadah yang didasari karena cinta. Talab, ya, mengharap, cinta, berharap, wasyauq, dan kerinduan, ya. Ibadah yang didasari karena adanya rasa cinta, rasa harap, dan rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi di dalam ihsan. Nanti kita akan tahu dari penjelasan beliau, ihsan sendiri ada dua martabah, ada dua derajat, ada dua tingkatan, dan inilah tingkatan yang tertinggi. Ya. Ihsan, tingkatan yang tertinggi adalah ibadatu talab wa syauq. Ibadah karena rasa cinta, rasa harap, dan syauq, ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa ibadatu talab wa syauqi yajidul insanu min nafsihi hasan 'alayha li'annahu yatlub hadha alladhi yuhibbuhu fa huwa ya'buduhu ka'annahu yarahu. Dan ibadah talab ini serta ibadah syauq ini, ya, ibadah cinta, harap, dan rindu ini, ketika seorang hamba mencapai tingkatan atau derajat ini, hamba tersebut akan mendapati di dalam jiwanya, min nafsihi hasan alaiha, mendapati di dalam jiwanya has, pendorong yang sangat kuat, motivasi untuk dia beribadah kepada Allah, terdorong jiwanya. Li'annahu yatlub hadzal ladzi yuhibbuhu. Karena apa? Karena dia, hamba tersebut, mencari dan terus berusaha untuk menuju kepada zat yang dia cintai tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengharapkan sesuatu, yang cinta terhadap sesuatu, yang rindu terhadapnya, dia akan berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menuju zat atau sesuatu yang dicintainya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Ini tingkatan ihsan yang tertinggi. fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarahu. Karena tingkatan inilah, ya, karena rasa cinta, rasa rindu dan rasa harap yang ada pada jiwa atau diri seorang hamba tersebut kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, seolah-olah atau seakan-akan sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqsuduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrab ilaihi subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berusaha untuk menuju kepada Allah. Wa yunibu ilaihi, berinabah kembali kepada Allah. Wa yataqarrab ilaihi, dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tingkatan ihsan yang pertama, yang tertinggi, yaitu tingkatan ihsan ibadatu at-talab wasyauq. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan tingkatan ihsan yang kedua, yang di bawahnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, seakan-akan melihat Allah ketika beribadah, engkau tidak bisa mencapai derajat ini. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia senantiasa melihatmu. Sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Kalau engkau tidak bisa mencapai derajat ketika beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Qala rahimallahu wa hadhihi ibadatul harabi wal khaufi. Ini yang disebut dengan ibadah al-harab wal khauf. Ibadah yang dilandasi, waalaikumsalam warahmatullahi, dilandasi karena rasa takut. Ibadah yang didasari karena rasa harap, takut, dan lari dari hukuman serta azabnya. Ya. Walihada kanat hadhil martabah thaniyatan fil ihsan. Ya, harap itu bermakna lari, ya, menjauh dari sesuatu. Maknanya adalah lari menjauh dari murka Allah, siksa dan azab Allah. Ya, takut kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kanat hadhil martabatu thaniyatan fil ihsan. Oleh karena itu, martabah yang ini, tingkatan yang ini adalah tingkatan yang kedua di dalam ihsan. Tingkatan yang kedua, jadi lebih bawah daripada yang tadi. Idza lam takun ta'budullaha 'azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu wa tahussu an-nafsu lil wusul ilayhi fa'budhu ka'annahu huwa alladhi yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat, tidak bisa beribadah kepada Allah 'azza wa jalla dalam kondisi seolah-olah engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya dan berharap menuju kepadanya, wa tahussu an-nafsu lil wusul ilaihi, dan jiwa mendorong untuk menuju kepadanya, fa'budahu ka'annahu huwallazi yaraka, maka beribadahlah kepada Allah, ya, seakan-akan atau beribadahlah kepada Allah, ka'annahu huwallazi yaraka, dalam keadaan kau yakin, meyakini bahwasanya Allah dialah yang melihatmu, ya. Naam. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu. Maka engkau beribadah kepada Allah dalam kondisi ini, ya, pada tingkatan yang kedua ini, ibadahnya orang yang takut dari azabnya, dari murkanya, dari siksanya. Harib min azabihi wa iqabihi, lari menjauh dari azabnya dan hukumannya, siksanya. Wa hadhihi ad-darajah 'inda arbabis suluk adna min ad-darajatil ula. Dan derajat yang ini, derajat yang kedua yang barusan disebutkan ini, menurut arbabus suluk, arbabus suluk ini, ya, sebutan untuk para ulama yang masyhur, terkenal dengan ya suluknya, dengan kuatnya ibadahnya. Tentunya yang dimaksud suluk di sini adalah suluk yang syar'i, ya, suluk yang syar'i. Suluk itu ya, istilah untuk amalan-amalan ibadah, ya, akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu suluk. Yang dimaksud dengan suluk di sini adalah suluk yang syar'i tentunya. Bukan suluk yang bid'ah. Suluk yang bid'ai. Ya, kalau kita tahu misalnya di mana? Dekat kita ini ada thariqah apa? Naqsabandiyah. Naqsabandiyah. Di situ tertulis apa? Tempat apa? Tempat i'tikaf dan suluk. Ya, itu. Istilah suluk itu sering dipakai oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufiyun, ya, tarikoh-tarikoh sufiyah. Tentunya suluk yang mereka pahami, yang mereka amalkan adalah suluk yang bid'i, yang bid'ah. Ya. Nah, sebagaimana yang ini contohnya di dekat kita ini, ya, tarikoh Naqsabandiyah. Adapun yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah suluk yang syar'i, yang di atas rel syariat, terbimbing oleh Al-Quran was Sunnah. Maka menurut para ulama, arbabus suluk, ya, yang masyhur, yang dikenal sebagai tokoh ahli ibadah, menganggap derajat yang kedua ini, yang barusan disebutkan ini, itu lebih rendah daripada derajat yang pertama tadi. Ya, derajat yang pertama tadi apa? Ibadatu at-talab was syauq. Kalau derajat yang kedua adalah ibadatu al-harab wal khauf. Nah, tingkatan yang pertama lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya kama qala ibnul qayyim rahimahullah. Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana yang disebutkan oleh ibnul qayyim rahimahullah di dalam bait syairnya ketika menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah kepada Allah, ya, apa rukunnya? Maka beliau menyebutkan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani. Ya. Wa ibadatur rahmani, dan beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ghayatu hubbihi, adalah dengan puncak kecintaan kepadanya. Ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah, ma'adhulli abidihi, disertai dengan pengrendahan hamba yang beribadah kepadanya. Ya. Huma ruknani, dan kedua hal itu adalah dua rukun di dalam ibadah yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Namanya rukun itu adalah sesuatu yang tidak bisa tegak, ya. Sesuatu jika rukun-rukunnya tidak ada, maka tidak bisa tegak. Sebagaimana rukun Islam ada lima. Rukun-rukun sholat kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Ya, begitu juga ibadah kepada Allah juga memiliki rukun. Apa itu? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, tentunya berdasarkan al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, rukunnya ada dua. Ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi, puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan pengrendahan kepadanya. Fal ibadatu mabniyatun ala hadzainil amrayni, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bait syair ini. Maka ibadah itu dibangun di atas dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, ghayatul hub, puncak kecintaan kepada Allah. Ya. seorang hamba yang benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah, dia mencintai, puncak kecintaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah satu-satunya zat yang dia tuju, yang dia harapkan, yang dia cintai. Adapun selain Allah, jika dia mencintai selain Allah, itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ketika seorang hamba mencapai derajat ini, maka dia telah merealisasikan ghayatul hub, puncak kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayatul dhul, yang kedua, puncak pengrendahan. Adzul ay at-tadhallul, mengrendahkan diri, tunduk, puncak ketundukan dan puncak pengrendahan. Dua rukun ibadah, ghayatul hub wa ghayatu adzul. Fa fil hubbi at-talab, dalam kecintaan itu akan muncul at-talab, harapan, pengharapan, rasa harap kepada Allah. Wa fi adzul al-khauf wal harab, dan pada sikap pengrendahan diri, sikap tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, akan muncul rasa atau sikap al-khawf, takut, wal-harab, menjauh dari murkanya dan azabnya serta siksanya. Fahadha huwal ihsan fi ibadatillahi azza wa jal. Maka inilah ihsan di dalam beribadah kepada Allah azza wa jal. Wa idza kana al-insanu ya'budullaha 'ala hadzal wajh fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jal. Jika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti ini, 'ala hadzal wajh, dengan cara yang seperti ini, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jal, maka dia akan bisa benar-benar ikhlas, menjadi seorang yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah di dalam ibadahnya. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'ah. Tidak mengharap dengan ibadahnya riya, ingin dilihat oleh manusia. Wala sum'ah, ingin dijadikan bahan pembicaraan oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia. Wala madhan indan nas, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Wasawa'un ittala'an nasu 'alaihi am lam yattali'u, baik ya, sama saja untuk dirinya, baik manusia melihatnya atau tidak melihatnya, al-kul 'indahu sawa, semuanya menurut dia sama, tidak ada bedanya, baik ibadahnya dilihat maupun tidak dilihat, tidak ada bedanya. Karena apa? Dia tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan riya maupun sum'ah. Wa huwa muhsinul ibadati 'ala Allah 'ala kulli hal, kulli halin. Wa huwa muhsinul ibadati 'ala kulli halin. Sehingga dia berbuat ihsan di dalam ibadahnya di setiap kondisinya. Bal inna min tamamil ikhlas ay yahris al insan 'ala alla yarahun nas fi ibadatihi. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan ikhlas di dalam ibadah adalah seorang hamba berupaya, berusaha agar manusia atau orang lain tidak melihat ibadah yang dia kerjakan. Tidak melihat ibadah yang dia lakukan, bersembunyi dia. Berusaha menyembunyikan ibadahnya agar tidak dilihat orang lain. Ini diantara cara untuk ya, membuahkan ikhlas di dalam kalbu kita, yaitu berusaha menyembunyikan ibadah yang sedang kita lakukan. Wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbihi sirran, dan dia menjadikan ibadahnya sehingga ibadahnya menjadi sir, rahasia. Ibadahnya kepada Rabb-nya adalah suatu yang rahasia antara dia dengan Rabb-nya. Illa idza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimin aw lil islam. Jadi hukum asalnya dia berupaya untuk menyembunyikan ibadah yang dia kerjakan. Tujuannya apa? Untuk menjaga keikhlasan di dalam kalbunya. Ini hukum asalnya, ya. Tetapi dikecualikan pada beberapa, pada suatu kondisi. Kapan? Illa idza kana fi'lani dzalika maslahah lil muslimin au lil islam, dia akan menampakkan ibadahnya jika dia melihat di dalam, ya, ketika dia mengerjakan ibadahnya itu secara terang-terangan dilihat oleh orang lain dan diketahui orang lain, dia melihat di situ ada maslahat, ada kemaslahatan baik untuk kaum muslimin maupun untuk Islam. Maka dia kerjakan ibadahnya secara terang-terangan. Ya. Misal ayakuna rajul matbu'an yubtada bihi. Misalnya, ya, seorang yang dia posisinya sebagai seorang yang matbu'an, yang diikuti oleh orang lain, yubtada bihi, yang dijadikan teladan dan panutan. Wa habba ayyubayyina ibadatahu linnas liya'khudhu min dhalika nibrasan yasiruna 'alaihi. Dan dia menginginkan untuk menjelaskan tata cara beribadah kepada manusia. Liya'khudhu min dhalika nibrasan, agar manusia, orang-orang yang lain bisa menjadikan ibadah yang sedang dia lakukan itu sebagai pelita, sebagai penerangan, penjelasan, ya, tentang cara ibadah yang benar, yasiruna alaihi, yang manusia bisa berjalan di atasnya, yaitu mengikutinya. Mengikuti, mencontoh dan meneladani ibadah yang dia lakukan. Ya. Au kana huwa yuhibbu ayyudhhira al-ibadata liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu fa fi hadha khair. Atau seorang yang, ya, dia bukan seorang yang diikuti, ya, bukan panutan, tapi dia menginginkan ketika dia menampakkan ibadahnya, melakukan ibadahnya secara terang-terangan, dia menginginkan agar teman-temannya, kawan-kawannya, ya, kawan-kawan sebayanya itu mencontoh dirinya, meneladani ibadah yang dia lakukan. Fa fi hadza khair, maka dalam hal ini adalah kebaikan. Ya, terlebih lagi Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, au kama qal, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Ini keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang menjadi contoh dan teladan yang baik bagi manusia, bagi orang lain. Ketika dia berhasil memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, dan ada orang lain yang mengikutinya, dia akan terus mendapatkan pahala selama contoh yang baik tadi terus diamalkan. Sampai pun dia meninggal dunia, akan terus mengalir pahala tadi, selama teladan yang baik tadi, yang dia contohkan tadi, diamalkan oleh orang lain. Ya. Naam. Maka ketika kita menampakkan ibadah kita secara terang-terangan, kita niatkan untuk ini. Kita niatkan untuk kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik bagi orang lain, sehingga orang lain mengikutinya dan mengamalkannya, dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, tapi untuk atau ingin mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga sebaliknya, kita harus berhati-hati, karena kelanjutan hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a, barang siapa yang memberikan contoh yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang mengikutinya tadi. Kalau kita mendengar yang ini, kita berhati-hati, kita harus khawatir dan waspada, jangan sampai kita justru memberikan contoh yang sayyi'ah, yang jelek bagi orang lain, ya, terutama kita selaku kepala keluarga, kita dituntut untuk bisa memberikan teladan qudwah yang hasanah yang baik untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ya, kalau sampai kita wa na'udzubillah justru menjadi qudwah yang sayyi'ah, teladan yang jelek untuk keluarga kita, kita tidak bisa membayangkan berapa banyak dosa yang akan kita tanggung. Wa na'udzubillahi min dzalik. Beliau melanjutkan, wa hadhil maslahatul lati yultafat ilaiha qad takunu afdal wa a'la min maslahati al-ikhfa. Maslahat ini, ya, maslahat menampakkan ibadah, melakukan ibadah secara terang-terangan agar dijadikan teladan contoh oleh orang lain, ini adalah maslahat yang yultafat alaiha, yang perlu untuk diperhatikan. Qad takunu afdal, bisa jadi itu lebih afdal, lebih utama, yaitu ketika menampakkan ibadah tadi secara terang-terangan, itu bisa jadi lebih afdal, lebih utama daripada menyembunyikannya. Ya. Bihadza yusnillahu azza wa jal ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Oleh karena itu, Allah azza wa jal memuji orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Allah tidak hanya memuji orang-orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan saja, tidak. Tapi Allah memuji keduanya. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Ya, menampakkan sedekah agar orang lain bisa mencontohnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Adapun jika engkau kalian menyembunyikannya, menyembunyikan sedekah tadi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan engkau berikan sedekah tersebut kepada kaum fuqara, maka itu lebih baik bagimu. Jadi sama-sama baik. Ya, Allah memuji kedua kondisi ini. Baik berinfak dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah memuji keduanya. Ya, tergantung kondisi. Taib. Lihada yusnillahu azza wa jal ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Fa idza kana sir aslah wa anfa lil qalb wa akhsha wa asad inabatan ila Allah asarru. Jika dia melihat bahwasanya dengan merahasiakan atau menyembunyikan ibadah tadi lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat untuk kalbunya, lebih menjaga kekhusyuannya dan bisa lebih inabah kepada Allah, maka dia menyembunyikannya, merahasiakannya. Kapan? Ketika dia melihat di sana ada maslahat yang lebih besar untuk kalbunya, untuk keikhlasannya. Wa idza kana fil i'lan maslahatun lil Islam, dan jika dia melihat ketika dia menampakkan ibadahnya tadi secara terang-terangan di sana ada maslahat untuk Islam, bidhuhuri syara'ihi, yaitu dengan ketika syariat-syariat Islam menjadi zuhur, menjadi tampak. Walil muslimin yaqtaduna bihadzal fa'il wa hadzal 'amil a'lanuhu, dan ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, yaitu agar mereka mencontoh perbuatan baik tadi, ibadahnya tadi, mencontoh hamba yang beribadah tadi, yang beramal tadi, maka dia menampakkannya secara terang-terangan, yaitu jika ada maslahat yang lebih besar dengan menampakkan syiar Islam dan agar orang lain, kaum muslimin yang lain bisa meneladaninya. Wal mu'min yanzur ma huwa al aslah. Maka seorang mukmin melihat kepada mana yang lebih aslah, mana yang lebih afdal. Kullu ma kana aslah wa anfa fil ibadah fa huwa akmal wa afdal. Mana yang lebih aslah, ya, yang lebih besar maslahatnya dan lebih bermanfaat untuk ibadahnya, maka itu lebih sempurna dan lebih afdol. Ya. Jadi seorang mukmin melihat kondisi. Ketika dia melihat ibadahnya lebih baik untuk ditampakkan, dia tampakkan. Tapi ketika dia melihat, ya, jika ibadahnya itu lebih baik untuk dia sembunyikan, dia rahasiakan untuk menjaga keikhlasannya, ya, maka dia sembunyikan. Taib, wa dalilu minas sunnah. Ini jadi sudah selesai kita dari pembahasan asal yang kedua dari thalathatul usul, tiga prinsip pokok, ya, kita sudah selesai dari prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ma'rifah, mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya, al-iman, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Sekarang beliau atau muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalilnya. Wad dalil minas sunnah. Dalil dari sunnah adalah hadis Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu taala anhu. Ai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril. Diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, suatu hari ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul mendatangi kami seorang pria. Syadidu bayadis thiyab. Yang mana pria itu sangat putih bajunya. Syadidu sawadisyar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas safar, ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Orang asing, tidak pernah kelihatan sebelumnya, tidak ada yang kenal. Tapi juga tidak ada bekas-bekas safar. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang menghampiri Nabi, duduk di dekat Nabi, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dan dia menempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, kabarkan tentang kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, tentang rukun Islam yang sudah kita bahas. Kemudian melanjutkan, qala sadaqta, maka Jibril, pria tadi yang ternyata Jibril, membenarkan, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini perkataan Umar ibn al-Khattab. Maka kami merasa heran. Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Seolah-olah ngetes. Ya. Bukan bertanya karena tidak tahu. Tapi bertanya, ya, tapi kemudian membenarkan. Jadi dia sudah tahu sebelumnya. Ya. Qala fa'akhbirni alil iman. Kemudian dia melanjutkan, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tentang rukun iman yang sudah kita bahas juga. Qala sadaqta, engkau benar, kata pria tadi. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian dia berkata, kabarkan tentangku apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini syahid, ya, dari pembahasan yang barusan kita bahas tentang al-ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dengan makna yang sudah kita dengarkan bersama tadi penjelasannya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian dia melanjutkan, kabarkan tentangku, ya, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya tidaklah Rasulullah itu lebih tahu daripada Jibril alaihissalam. Kedua-duanya sama-sama tidak tahu tentang perkara as-sa'ah, hari kiamat. Qala, maka pria tadi, kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda as-sa'ah tadi, tanda-tanda hari kiamat tadi. Qala, maka Rasulullah menjawab, anta lidal amatu rabbataha, yaitu budak wanita ketika budak-budak wanita melahirkan rabbataha, tuan-tuannya. Ini maksudnya adalah ketika banyak budak wanita yang melahirkan orang-orang yang nantinya menjadi pemimpin umat, tokoh-tokoh umat. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, yang tidak berbusana, rakyat-rakyat jelata, ya, para penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Ini tanda hari kiamat yang kedua yang disebutkan di sini. Ini bukan untuk pembatasan, bukan untuk membatasi tanda hari kiamat hanya dua ini, tapi hanya sebagai misal, contoh saja, ya. Qala famada falabithna maliyan, maka pria tadi pergi begitu saja, ya. Setelah terjadi dialog seperti ini, kemudian dia pergi, falabithna maliyan, maka kami pun, ya, sampai pada waktu yang lama, ya. Faqala, suatu ketika Rasulullah bertanya, ya Umar, adadri manisa'il, manisa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya waktu itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah menjawab, hadza Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Rawahu Muslim, Kitabul Iman, Babul Iman wal Islam. Wa ghalibu hadzal hadits taqaddama syarhuhu wa lana syarhun alaihi fi majmu'il fatawa war rasail. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.